Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Yang salah satunya dengan itu kita diberikan kesehatan, diberikan hidayah, dimudahkan kita dalam menuntut ilmu pada hari ini. Semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita pada hari ini masuk kepada bab tentang ar-ridha bil ma'siyah, ridha dengan kemaksiatan. Ya. Ar-ridha secara bahasa yakni ketika jiwa seseorang itu menerima akan sesuatu dan tidak lari darinya, tidak menjauh darinya. Jadi kalau seseorang dikatakan ridha kepada sesuatu, itu artinya dia jiwanya menerima sesuatu tersebut, tidak menjauh dari sesuatu tersebut. Ya, ini namanya ridha. Lawannya adalah karahia. Karahia itu kebencian. Yani ketika jiwa seseorang tidak menerima hal tersebut dan menjauh darinya, ini namanya karohia, ya. Ini keduanya berkebalikan satu sama lain, ya, seperti itu. Nah, ketika seseorang ridha dengan kemaksiatan, itu artinya apa? Jiwa dia menerima perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah SWT dan menyelisih perintah Rasulnya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyelisihi perintah dari waliul amr. Ya, waliul amr selama itu perintahnya bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketika seseorang menyelisih perintah Allah, perintah Rasulnya, dan perintah waliul amr dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini dikatakan dia ridha dengan kemaksiatan. Ya, ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, ya. Ini ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Wajib untuk ditaati selama itu bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mengapa seorang beriman itu harus ridho dengan keridhoannya itu bukan dalam perkara-perkara yang dimaksudi oleh Allah. Karena apa? Karena ketika seseorang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, tentunya seseorang harus menyelaraskan apa yang dia sukai dengan apa yang Allah sukai, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Sebaliknya, dia juga harus benci dengan apa yang Allah benci. Ini baru jika seseorang dikatakan jujur dengan keimanannya. Ya, seperti itu. Tidak mungkin seseorang yang mengatakan kami beriman kepada Allah sementara hatinya ridha dengan apa yang dimurkai oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, dan sebaliknya hatinya benci dengan apa yang Allah cintai. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Bagaimana seseorang mengatakan beriman, saya beriman kepada Allah, tetapi hatinya benci dengan apa yang Allah cintai. Ini seperti orang munafik, bahkan mereka adalah orang-orang munafik. Yang zahirnya menampakkan keimanan, tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Ya, hatinya benci dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, ini adalah ciri-cirinya orang munafik. Tapi pendengar radio Muslim yang dicintai oleh Allah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah asar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala halakta illam ya'rif qalbuka al-ma'rufa wa yunkiril munkara. Ya. Celaka engkau ketika hatimu tidak mengetahui yang ma'ruf, yang baik, dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi pengingkaran seseorang akan kemungkaran itu bisa dilakukan di dalam hati. Oleh karenanya, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Ya, barang siapa yang melihat, di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. "Fa'in lam yastati' fabilisanih." Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. "Fa'in lam yastati' fabiqalbi." Kalau tidak mampu juga, dengan hatinya. "Wadhalika ad'aful iman." Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Mengapa demikian? Karena mengingkari kemungkaran dengan hati ini tidak membutuhkan kepada paksaan. Tidak juga orang bisa ikut campur, ya, mengatur-atur apa yang ada dalam hati seseorang. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan kepada dia hidayah, memberi dia taufik kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak sulit bagi dia untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu dengan hatinya. Berbeda dengan mengubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan, ini membutuhkan kepada istita'ah. Makanya dikatakan di sini, fa'in lam yastati'. Ya. Jadi kalau tidak ada kemampuan, tidak ada hak dalam masalah itu, maka jangan mengubah kemungkaran dengan tangan. Hal ini sangat penting, ya, karena kadang kita ada semangat, ada kecemburuan terhadap agama kita ini ketika dihina dan lain sebagainya, maka bangkit semangat, ya, untuk membela agama ini. Namun ingat, harus diperhatikan mafsadah, dilihat masalah dan mafsadah dalam mengubah kemungkaran. Jangan sampai karena kejahilan kita, ya, karena ketidakmampuan kita sebenarnya, sehingga kita ketika mengubah kemungkaran itu menyebabkan kemungkaran itu menjadi lebih besar. Nah, ini justru dilarang di dalam syariat. Tidak boleh, ya, seorang mengubah kemungkaran yang kemudian ternyata itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, menimbulkan mafsadah yang lebih besar lagi. Oleh karenanya, yang bisa mengubah kemungkaran dengan kekuatan, apa, dengan tangan, itu orang-orang yang memiliki kekuatan tentunya. Di antaranya adalah para waliul amr. Mereka punya kemampuan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan. Atau misalnya seorang bapak kepada keluarganya, pada anaknya misalnya, ini bisa. Ya. Dengan lisan, di antaranya orang-orang yang memiliki ilmu, seperti para nabi, para ulama, ya, mereka bisa mengubah kemungkaran dengan lisannya, para ustaz, para da'i. Ini bisa dengan lisan. Tentunya membutuhkan kepada ilmu. Adapun yang lain, ya, yang tidak memiliki kemampuan berupa kekuatan, kekuasaan, tidak memiliki kemampuan dari sisi ilmu, maka dia ingkari kemungkaran itu dengan hati. Ya. Dan mereka ini semua orang-orang yang beriman. Ya. Bukan berarti kemudian kalau hanya bisa dengan hati, berarti dia bukan orang yang beriman. Tidak. Nanti akan datang hadisnya, ya, bahwa orang yang berjihad terhadap orang-orang yang melakukan maksiat dengan hatinya, itu juga dikatakan beriman. Ini orang-orang yang beriman. Ya. Jangan seperti orang-orang Bani Israel, yang mereka dilaknat dengan sebab mereka tidak mengingkari kemungkaran di antara mereka. Dahulu orang Bani Israel mengingkari kemungkaran di antara mereka. Namun lambat laun mereka terbiasa dengan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka sama sekali tidak terbersit apapun dalam hatinya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Bahkan mereka ikut bergabung dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Mereka duduk bareng-bareng, mereka makan bareng-bareng, minum bareng-bareng. Ya. Sementara maksiat itu terjadi di hadapan mereka. Orang kalau betul-betul jujur dengan keimanannya, ya, dan di dalam hatinya ada pengingkaran terhadap kemungkaran, niscaya dia tidak akan mau dekat-dekat dengan kemungkaran tersebut. Ya, ini ciri-ciri ketika seseorang, ya, dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya, niscaya dia akan menjauh dari kemungkaran tersebut. Tidak akan mau dia dekat-dekat dengan kemungkaran tersebut. Jangan seperti Bani Israel yang saya katakan tadi, ya, Allah SWT berfirman tentang mereka, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, ya, atas lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dzalika bima'asau, ya, yang demikian itu dengan apa yang mereka selalu bermaksiat, ya, wa kanu ya'taduna, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa mereka ini kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'aluh? Mereka tidak melarang, tidak mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan satu sama lain. Mereka diamkan itu. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada. Ya, kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan di depan mereka dibiarkan begitu saja. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka perbuat. Yang dengan sebab itu mereka akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pendengar di muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahum min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Ya, tidaklah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya sebelumku illa kana lahum min ummati hawariyun wa ashabun, kecuali ada pada umatnya itu yang disebut dengan hawariyun dan ashabun, yakni para orang-orang yang menjadi sahabat nabi tersebut, menjadi murid-muridnya, ya. Nabiullah Isa alaihissalam memiliki hawariyun, demikian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hawariyun, yakni para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka ini yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah beliau, ya, kemudian membawa ilmu yang dan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjihad bersama beliau. Jadi para sahabat inilah hawariyunnya umat ini, ya. Kemudian ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Jadi hawariyun tersebut mereka mengambil sunnah Rasulullah, ya, dan mereka mentaati perintah Rasulullah. Ya, seperti itu. Itu karakter dari para hawari tersebut. Jadi mereka mengikuti sunnah-sunnah nabinya, menjalankan sunnah-sunnah nabinya, menjalankan perintah dari nabinya. Taib. Kemudian lanjutan hadisnya, thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu datang satu generasi yang buruk, ya. Bagaimana buruknya mereka ini? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan perkara-perkara yang tidak mereka amalkan, tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mengerjakan perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Jadi muncul setelah mereka, setelah generasi Hawariyun, setelah generasi sahabat, ya, mulailah muncul orang-orang yang bagaimana? Mereka berkata perkara-perkara yang mereka tidak lakukan. Berkata demikian dan demikian, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ya, padahal sebenarnya ketika kita berbicara tentang satu ilmu misalnya, maka yang pertama kali melakukan hal tersebut harusnya kita dulu. Ya, seorang da'i, seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang ulama mengatakan akan satu perkara dari syariat Islam. Ya. Siapa yang pertama kali melakukan hal tersebut? Dia dulu yang berbicara itu yang melakukan. Makanya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya, demikian juga dalam firman yang dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman tentang Bani Israel, atamuruna an-nasa bil birri, kamu perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa tansauna anfusakum, sementara kamu lupa pada dirimu sendiri. Ini sama, orang berbicara tentang kebaikan, lakukan ini, lakukan itu, jauhi ini, jauhi itu, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Atau lebih buruk lagi, yang dia lakukan berkebalikan atau menyelisih apa yang dia ucapkan. Ini lebih buruk lagi. Ya. Seperti orang Bani Israel, atamuruna an-nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Wa antum tatluna al-kitab, sementara kamu membaca al-kitab, afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Ya. Jadi begitu. Jadi ada orang-orang generasi setelah Hawariyun yang mereka ini banyak bicara tentang agama, ya, memberikan nasihat ini dan itu, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ya, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan yang ini, ya. Kemudian apa? Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka just mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya. Ini menunjukkan akan ada di sana orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya. Inilah perkara-perkara yang bukan syariat, ya. Sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi dikerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Dan perkara-perkara ini, perkara-perkara tambahan, ya, yang diada-adakan dalam agama ini, maka sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengamalkan satu amalan yang bukan dari urusan kami, ya, bukan dari agama ini, maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kami, dalam agama ini, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahaya perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka setiap perkara yang muhdats, perkara-perkara baru tersebut, dia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah tempatnya di neraka. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengada-adakan dalam urusan agama. Yaitu orang-orang yang yaf'aluna ma la yu'marun, orang-orang yang mengerjakan suatu amalan, beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Baik, ya, demikian, ya. Ini adalah terkait dengan lafaz wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini mengatakan, faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min, barang siapa berjihad atas mereka, berjihad kepada mereka, memerangi mereka, ya, karena Nabi Muhammad SAW diperintah untuk memerangi orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin, wahai nabi, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, orang-orang kafir dijihadi dengan apa? Dengan senjata. Orang-orang munafik dengan lisannya. Dan di sini faman jahadahum, ini kembalinya kepada yang mana? Kepada kalimat yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yumarun. Diperintahkan untuk berjihad kepada mereka, dalam artian di sini jihad berupa lisan diantaranya, ya, menasihati mereka, ya, seperti itu, dan diantaranya juga dengan tangan jika mampu, ya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa berjihad kepada mereka dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, barang siapa berjihad kepada mereka dengan lisannya, maka dia orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, barang siapa berjihad kepada mereka dengan hatinya, maka dia orang yang beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, dan tidak ada setelah itu dari keimanan walaupun seberat khardal. Ini sebuah tanaman yang berbiji kecil, ya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berjihad kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Di antara bentuk kemaksiatan adalah mereka orang-orang yang yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Jadi orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama ini, maka harus ada orang-orang yang menegakkan nasihat kepada kepada mereka. Taib. Pendengar radio Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kedua, ya, hadis yang ketiga, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an, innahu yusta'malu alaikum umara'un fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bara'a au faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radhiya wa taba'a ay man karaha au man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi wa fi riwayatin ghair sahih ba'da wa taba'a yani faulaika humul halikun. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha secara marfu bahwasanya, ya, yusta'malu alaikum umara, akan datang atas kalian pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang benci dengan kemungkaran dilakukan oleh pemimpin, maka dia telah terbebas, ya. Waman angkara faqad salima, barang siapa mengingkarinya maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba'a, kecuali orang-orang yang ridha dan orang-orang yang mengikuti, ya. Hey, maksudnya orang-orang yang orang-orang yang benci dengan hatinya, orang-orang yang mengingkari dengan hatinya, maka ini adalah orang-orang yang selamat. Ya, sudah gugur kewajiban dia. Ya. Adapun selain mereka, ini orang-orang yang tidak selamat. Yaitu siapa mereka? Orang-orang yang ridha, ya, orang-orang yang ridha dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh umara, ya, dalam rangka maksiat kepada Allah. Makanya ma'ruf kita kenal, la ta'ata fi makhlukin atau li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada al-khaliq. Ya. Jadi kita tahu, ya, bahwa waliul amr ini bukanlah orang-orang yang maksum. Mereka bukan para nabi. Ya, sebagaimana para nabi mereka adalah orang maksum, maka orang-orang maka walatul umur mereka adalah orang-orang yang ghairu maksumin. Mereka bukan orang-orang yang maksum. Sering atau kadangkala terjadi, ya, penyelisian-penyelisian terhadap syariat, maksiat-maksiat. Nah, kalau misalnya waliul amr itu melakukan perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah SWT, menyelisihi syariat, maka mereka tidak dibiarkan, tetapi harus dinasihati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah," agama ini nasihat. Qulna liman? Kami berkata, para sahabat berkata, "Untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ya, untuk Allah, untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan bagi para pemimpin-pemimpin, para a'immah al-muslimin dan awamnya. Maka ketika seorang waliul amr melakukan kesalahan, mereka harus dinasihati, bukan dibiarkan, ya, harus dinasihati. Hanya saja cara menasihati mereka tidaklah sebagaimana menasihati orang lain, ya. Jadi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Antara yang dinasihati dengan menasihati itu sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu nasihatun lidhi sultanin, ya, fala yukallimuhu biha alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, orang-orang yang memiliki kekuasaan, maka jangan mengatakannya kepada penguasa tersebut terang-terangan. Ya. Liyakhud biyadihi wal yakhlu bihi. Maka hendaknya dia mengambil tangan penguasa tersebut dan menyendiri dengannya. Jadi tidak terang-terangan, empat mata saja. Ya. Fa in qabilaha qabilaha. Kalau dia mau menerima, ya sudah, itu yang terbaik tentunya. Alhamdulillah. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau dia tidak mau menerima, maka ya sudah, kalian sudah menunaikan apa yang diwajibkan atasnya. Jadi tugas kita menyampaikan, menasihati, bukan maksa dia harus mengamalkan apa yang kita nasihatkan. Karena hidayah atau taufik itu di tangan Allah SWT. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita menasihati. Adapun dia kemudian mengambil nasihat kita, mengikuti nasihat kita, itu hak prerogatif Allah. Itu taufik dari Allah SWT. Ya kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah gugur kewajiban. Ya, sudah gugur kewajiban, sudah cukup. Sampai situ saja. Kita cukup untuk memberi nasihat. Jangan maksa. Karena kepingin waliul amr berubah, sehingga akhirnya apa? Disampaikan nasihat secara sendiri, secara empat mata, tidak mempan gitu. Ya sudah, kita bawa saja ke mimbar-mimbar, ya. Kita sebutkan keburukan-keburukan pemerintah. Ini bukan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang pertama kali melakukan seperti ini siapa? Yang pertama kali melakukannya. Yang melakukannya adalah Ibnu Saba al-Yahudi al-Khabith. Yang mana ketika dia berbicara tentang siapa? Tentang Amirul Mukminin Uthman ibn Affan. Salah seorang dari Khalifatul Rashid. Ya. Ini Ibnu Saba al-Yahudi. Ini yang kemudian berbicara tentang Amirul Mukminin Uthman ibn Affan. Yang kemudian akhirnya diikuti oleh beberapa orang. Ya, dia membicarakan tentang keburukan-keburukan Uthman bin Affan di majelis-majelisnya. Akhirnya diikuti orang. Ya, orang-orang membenarkan dia. Ya, dan mereka terpengaruh dengan ucapan-ucapan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan akhirnya kemudian mereka keluar dari Waliul Amr. Ya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, fitnah. Ketika sudah terbuka pintunya, maka tidak bisa ditutup. Sampai sekarang, ya, seperti itu. Selalu di sana ada orang-orang yang senantiasa mengumbar aib-aib pemerintah di majelis-majelis mereka, ya, memanas-manasi manusia sehingga akhirnya terjadilah pertumpahan darah, kerusakan yang begitu besar, ya. Ya, karena seperti itu, ya. Nah, di antara juga ini yang melakukannya adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mereka memiliki satu kaidah, ya, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kaidahnya bagus. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yani memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang atau mencegah dari kemungkaran. Tapi yang dimaksud oleh mereka dengan kalimat ini adalah keluar dari wulatul umur. Keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Dan mereka sebut keluar dari ketaatan ini dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sementara ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ya. Mereka wajib taat kepada ulatul umur dan tidak boleh keluar dari ulatul umur selama waliul amr tersebut tidak melakukan kekafiran yang nyata, ya, selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata. Itu pun nanti dilihat maslahatnya, ya, ketika seseorang keluar dari pemerintah harus dilihat maslahatnya. Jadi tidak perkaranya tidak mudah, ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah SWT. Ala kulli hal, ya, ketika kita melihat kemungkaran ada pada penguasa kita, maka silahkan bagi yang memang memiliki akses kepada pemerintah, yang dekat dengan pemerintah, untuk menegakkan nasihat tersebut, menyampaikan nasihat, empat mata saja, tidak perlu disebar-sebar luaskan di media massa dan lain sebagainya. Kalau pemerintah kemudian menerima itu, alhamdulillah, itu yang kita harapkan untuk kebaikan bersama. Kalau tidak, maka sudah gugur kewajiban, ya, seperti itu. Itu metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu adalah hadis yang terakhir dalam bab ar-ridha bil maksiat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab tentang tamannil maksiyah wal hirs alaiha. Seseorang berangan-angan untuk melakukan maksiat atau berazam untuk melakukan maksiat tersebut. Taib. Yang pertama dibawakan di dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Bakrah, ya, radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu fin nar. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Jadi dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfaihima," jika dua orang muslim ya mereka bertemu dengan kedua pedangnya terhunus. Ya, ini sudah siap untuk saling bacok ini, ya. "Fal qatil wal maqtulu finnar." Maka kata Rasulullah, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Jadi maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hadal qatil, kalau ia membunuh iya masuk akal karena dia membunuh." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Ya, mencela, menghina orang muslim itu fusuk, kefasikan. "Wa qitaluhu kufrun," dan membunuhnya adalah kekafiran. Ini yani, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam, bukan ya, tapi kufur di sini adalah kufrun asghar. Ya, kufur asghar, bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Bukan itu. Jadi, kalau yang membunuh wajar masuk neraka karena ada larangan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Terus bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa dia masuk neraka? Ini tentunya kita juga bertanya-tanya. Bukan demikian pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT. Kita pun bertanya-tanya, kok yang dibunuh, sudah dibunuh masuk neraka juga? Kata Rasulullah SAW, "Innahu kana harison ala qatli sahibihi." Ya, karena dia sudah punya keinginan yang kuat untuk membunuh saudaranya juga. Cuma qadarullah yang terbunuh dia. Tapi kalau Allah SWT mentakdirkan dia yang membunuh, maka dia yang pembunuhnya. Dia yang masuk neraka. Jadi kedua-duanya sudah sama-sama punya niat untuk, punya keinginan kuat untuk apa? Untuk membunuh saudaranya. Dan akhirnya kedua-duanya ditempatkan oleh Allah SWT di dalam neraka. Ya, demikian. Jadi di sini hadis ini ya menunjukkan bahwasanya orang yang berazam, berniat untuk membunuh, dia ditempatkan di neraka. Dan kita tahu bahwa membunuh termasuk maksiat yang besar, dosa besar yang besar sekali. Ya, termasuk dosa besar yang paling besar, ya. Yaitu apa? Membunuh sebuah jiwa yang Allah SWT haramkan. Nah, kemudian jika berangan-angan atau berniat atau berazam untuk membunuh ini di tempat neraka, maka begitu pula dengan maksiat-maksiat yang lain dikiaskan kepada hal ini. Jadi kalau seseorang berangan-angan, berkeinginan yang kuat, berazam untuk melaksanakan suatu kemaksiatan namun belum kesampaian, maka dia seperti si maktul tadi. Ya, si maktul tadi kan mau membunuh saudaranya tapi belum kesampaian karena dia yang dibunuh. Ya, tetap dia ditempatkan di neraka. Sama juga orang yang berangan-angan, berkeinginan kuat untuk berzina, tapi nggak punya duit, misalnya untuk lokalisasi, na'udzubillah. Ya. Tapi angan-angannya sudah kuat, mau minum khamer, misalnya. Tapi nggak punya duit untuk beli khamernya. Ini juga, dia sudah berdosa dengan apa yang ada dalam hatinya. Disebabkan karena angan-angan dia, keinginan dia untuk melakukan maksiat. Ya. Taib. Terkait dengan hadis ini, kalau misalnya kita menghadapi orang yang sedang berselisih, maka anjuran di dalam agama kita, ya, hendaknya kita mendamaikan mereka. Allah SWT berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma." Jika dua kelompok dari kaum mukminin mereka berpelang satu sama lain, ya, maka damaikanlah di antara keduanya. "Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Jika salah satu di antara keduanya melanggar perdamaian atau janji untuk perdamaian misalnya atas yang lainnya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kelompok yang melanggar tersebut sampai dia surut dan kembali kepada perintah Allah. "Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Maka jika kelompok tersebut sudah surut kembali kepada Allah, maka perbaikilah ya antara keduanya dengan keadilan. "Wa aqsitu," dan berbuat adillah Ya, inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah, ya, perbaikilah perselisihan di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkait dengan apabila ada sengketa, ada perselisihan antara dua orang, secara umum harus kita melakukan islah di antara kedua belah pihak. Tayyib, selanjutnya adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah, ya, dari jalan sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu marfu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu hadhihi al-ummah kamatsali arba'ati rijalin." Ya. Permisalan umat ini seperti permisalan empat orang laki-laki. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu fi malihi bi ilmihi. Ini orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan juga ilmu. Maka dia beramal dengan hartanya, ya, dengan ilmu yang dia miliki. Jadi hartanya disalurkan untuk perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, dalam hal-hal yang baik, ya, dengan ilmu tentunya. Taib. Kemudian warajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan. Kemudian ada orang yang Allah berikan kepada dia ilmu tapi tidak diberikan harta. Ya, di sana banyak orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Para ulama kita banyak yang seperti itu. Ya, faqala law kana li malun mithla mali fulanin la amiltu fihi mithla amalihi. Orang yang diberikan ilmu tadi tapi tidak diberikan harta tadi berkata, kalau sekiranya aku memiliki harta seperti hartanya si fulan, ya, maksudnya fulan yang diberikan harta, sungguh aku akan beramal dengan hartaku sebagaimana amalnya. Fahuma fil ajri sawa, ya, maka keduanya sama dalam pahala. Ya, jadi yang satu ini punya ilmu dan punya harta, ya, dan orang yang berilmu ini dia beramal dengan hartanya. Kelompok yang kedua, orang yang hanya diberikan apa? Diberikan ilmu saja tapi tidak punya harta, namun dia berazam, dia berniat, dia berangan-angan. Kalau seandainya dia punya harta yang sama dengan harta si kelompok pertama tadi, laki-laki yang pertama, maka dia akan beramal seperti amalan dia. Maka kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa, keduanya sama dalam ajarnya, sama dalam pahalanya. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Allah berikan kepada orang tersebut harta tetapi tidak diberikan ilmu. Fa huwa yatakhabbat fi malihi. Dia bingung dengan hartanya. La yadri ma lahu mimma alaih. Enggak tahu dia bagaimana cara menggunakan hartanya untuk kebaikan. Bahkan dia gunakan untuk perkara-perkara yang justru perkara-perkara maksiat, ya. Kemudian yang keempat adalah warajulun lam yu'tihi lahu malan wala ilman. Ini yang parah. Sudah tidak diberikan ilmu, tidak pula diberikan harta. Faqal, maka orang yang keempat ini berkata, lau kana li mithlu mali fulan, kalau aku diberikan harta seperti hartanya si fulan, yakni orang yang ketiga tadi, la amiltu fihi mithla amali fulan, maka aku akan melakukan perbuatan dengan hartaku sebagaimana dilakukan oleh si fulan tadi, orang yang ketiga tadi. Fahuma fil wizri sawa, maka keduanya, orang ketiga dan keempat ini sama dosanya. Jadi orang yang keempat ini sudah tidak punya ilmu, sama dengan kelompok ketiga tidak punya ilmu. Tapi yang keempat ini tidak punya harta, sementara yang ketiga punya harta. Cuma yang kelompok keempat ini berangan-angan melakukan perbuatan maksiat sebagaimana dilakukan oleh orang ketiga dengan hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, huma fi fil wizri sawa, kedua-duanya sama dalam dosanya. Ya, hadisnya disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya azam atau keinginan kuat atau angan-angan untuk melakukan kemaksiatan itu sudah dicatat oleh Allah SWT sebagai dosa. Ya, makanya dikatakan di sini, ya fahuma fil wizri sawa. Fahuma fil wizri sawa. Sebagaimana juga hadis yang pertama tadi, ya, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Dia sudah punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Ya, dua hadis ini menunjukkan bahwasanya berangan-angan untuk melakukan maksiat atau semangat untuk melakukan maksiat ini merupakan dosa besar, dan dia memiliki atau mendapatkan dosa sama seandainya dia melakukan dosa tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang buruk seperti ini. Saya kira itu dua hadis yang menjadi dalil dalam bab yang kedua yang kita bahas pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda pribadi dan juga pendengar Radio Muslim sekalian. Ya, jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan itu karena kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.